السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-12. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat yang pertama. Nah, silakan dibaca. Pak Kohir, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra. Ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas. Tilka ismu isyaratin sebagai mubtada. Yaitu khobar. Al-kitabi mudofun ilaihi. Al-mubini na'at. Naam. Tafsirnya Ustaz. Kurang di bawah. Alif lam ra sabaqal kalamu alal hurufil muqatta'ati fi awwali suratil baqarati hadhihi ayatul kitabil bayyinil wadihi fi ma'anihi wa halalihi wa haramihi wa hudahi bahudahu mahudahu, iya, mahudahu. Alif lam ra dalam permulaan pada huruf-huruf sabaqatu telah berlalu. Oh ya. Jadi kalam permulaan yang telah berlalu ya, Teh. Maksudnya telah berlalu pembahasan tentang huruf muqatta'ah gitu aja. Oke. Telah berlalu pembahasan tentang huruf muqatta'ah di awal surat Al-Baqarah. Ayat-ayat Ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata dan jelas dalam makna-maknanya dan halal haramnya dan petunjuknya. Naam barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, itulah ayat dari kitab yang jelas, dari kitab yang nyata penjelasannya, mana yang halal, mana yang haram, mana petunjuk, mana kebatilan. Adapun alif lam ra ini sudah terdahulu pembahasannya di surah Al-Baqarah. Mungkin sedikit kita ulang lagi. Jadi maksud dari beberapa surat diawali dengan huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, toha, to, sin, mim, yasin, dan seterusnya. Ini untuk menyindir orang Arab, ya. Untuk menyindir orang Arab, ya, bahwa Al-Quran ini disusun oleh huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf-huruf yang menyusun huruf kalian. Ya, kalau kalian mengaku orang yang menguasai sastra Arab, kalau kalian mengaku bahwasanya Al-Quran ini adalah gubahan atau buatan Nabi Muhammad SAW, maka silakan buat. Ya, silakan kalian buat versi kalian sendiri. Toh, Al-Quran ini kan disusun oleh huruf-huruf hijaiyah yang menyusun huruf, menyusun kata-kata dari bahasa kalian. Maka kalau kalian menuduh bahwasanya Al-Quran ini bukan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kalian menuduh bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW, maka silakan buat, ya. Jadi setelah para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui maknanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, namun para ulama mengatakan bahwa di antara faedahnya yaitu bahwa ini untuk menyindir orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang mereka merasa sebagai orang yang sangat menguasai bahasa Arab. Jadi memang setiap nabi itu kan diutus sesuai dengan kegemaran kaumnya. Setiap nabi itu akan dibekali mukjizat yang sesuai dengan kegemaran kaumnya. Seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di zaman beliau ilmu sihir itu menjadi primadona, ya. orang-orang kerajaan, mereka tuh terkesima dengan sihir. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberikan kemampuan untuk menghancurkan tipu daya sihir. Dan Nabi Muhammad SAW diturunkan pada umat yang sangat menggemari sastra. Saking cintanya orang Arab dengan sastra, mereka sampai bikin namanya pasar seni ya. Di mana setahun sekali mereka berkumpul suatu tempat, di antaranya namanya Ukaz ya. Ukaz itu daerah antara Mekah dan Yaman. Mereka berkumpul semua di sana dalam rangka apa? Dalam rangka tampil ya. Setiap kabilah mengutus sastrawan yang paling unggul, lalu mereka bersyair. Saking cintanya mereka dengan bahasa. Makanya Allah turunkan Al-Quran yang keindahannya itu membuat semuanya takjub. Bahkan orang kafir Quraisy pun takjub dengan keindahan Al-Quran. Tapi karena kedengkian mereka, karena inat, karena penentangan dalam hati mereka, akhirnya mereka tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ya adalah ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang mengeja kan. Ini kan mengeja. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ini kan mengeja namanya. Jadi ini untuk menyindir orang kafir bahwa Al-Quran ini disusun dengan huruf-huruf hijaiyah yang menyusun bahasa kalian. Yang kalian merasa orang yang sangat menggemari sastra. Maka kalau kalian menuduh bahwasanya Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu wa taala tapi buatan manusia, ya sudah bikin aja. Karena apa yang bisa dibuat manusia pasti bisa dibuat oleh manusia yang lain. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang mampu melakukannya. Karena Al-Quran bukan ya buatan manusia. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Naam. Ya baca. Benar lo baca yuk. Mana Bu Nurul? Nggak ada? Yaudah, ganti. Bu Azmi baca, Bu. Ini ada Ustaz, tadi ngeliatnya bolak-balik nggak kena. Yaudah, baca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Quranan Arabiyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mau berpikir. Inna harfu taukid wa nasbin, na sebagai fa'il, anzalna fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada Allah. Terus nanya ya. Tidak, Pak. Apa nah? Nanya nanya Pak Il, maaf. Nanya Pak Il ya. Kemudian hu mudafun ilai ya hu maf'ulun bi Qur'anan dari ini ya. Qur'anan maf'ul kedua Arabian dalam naat ya, dalam bahasa Arab gitu. Iya, Rabian itu na'at. La'allakum harfu semoga gitu ya. Harfu tarji ya. Harfu tarji. Ala itu harfu taraji ya. Harfu taraji. Kum sebagai isim ma'ala. Ta'filuna fi'il mudhari. Wa sebagai fa'il sebagai kabar la'allah. Gitu ya Ustaz. Naam. Jumlahnya kan? Ya, jumlahnya sebagai kabar la'allah. Tafsirnya, inna anzalna hadzal qur'ana bilughatil arabi la'allakum ayyuhal arabi ayyuhal arabu ya arabu taqiluna ma'ani wa ta'allamuna biha Watak maluna bihadihi ya. Sesungguhnya kami menurunkan Quran ini dalam bahasa Arab agar kalian, wahai orang-orang Arab, memikirkan maknanya dan memahami. Ya, memahaminya. Memahaminya dan beramal dengan petunjuk di dalamnya. Naam ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiq baratallahu jazakallahu khairan ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Jadi bukan, ya pasti ada hikmah yang terkandung kenapa bahasa Arab dipilih sebagai bahasa terakhir. Tentunya yang pertama karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada bangsa Arab. Ya, namun bisa jadi ada rahasia lain kenapa kitab yang terakhir adalah dengan bahasa Arab. Di antaranya misalnya bahwa kalau kita perhatikan bahasa Arab ini merupakan bahasa yang paling kaya kosakatanya ya. Di sebuah sumber dikatakan bahwa dalam bahasa Arab ini ada 12 juta kosakata. Sementara bahasa Inggris itu sekitar 600 ribuan. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab bahasa yang kaya kosakata. Pun kalau dibandingkan dengan bahasa lain, misalnya bahasa paling populer bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Arab ini unggul di banyak sisi ya, di antaranya yang paling menonjol adalah dari sisi detailnya. Ya, bahasa Arab itu saking detailnya maka hanya dengan satu kata kita tahu maksudnya yang mana. Beda dengan misalnya bahasa Inggris. Contoh ya, bahasa Inggris itu kalau kita bilang you, ya, ada kalimat you misalnya. Maka ada dua kemungkinan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya kan, kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Arab, nggak mungkin salah paham. Ya gimana mau salah paham? Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Ya, apalagi kalau dibandingkan dengan bahasa kita. Bahasa kita dia aja nggak bisa bedain mana yang laki-laki, mana perempuan. Kalau orang Indonesia ngomong dia pergi, kita perlu nanya kan, ini dianya laki-laki atau perempuan. Kalau bahasa Inggris pada mending ya, ada he, ada she. Tapi bahasa Arab, ya itu detail sekali. Ya ada huwa, ada hiya. Makanya makin detail satu bahasa, maka makin menutup celah-celah, ya apa namanya, ambiguitas. Jadi mana-mana ambigu itu bisa dikurangi dengan adanya bahasa Arab. Makanya, ya beruntunglah orang-orang bisa memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena dia akan mudah memahami Al-Quran, ya dia akan mudah memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogianya bagi seorang Muslim untuk berkomitmen agar bisa menguasai bahasa Arab. Memang hukumnya nggak wajib ya. Dia fardhu kifayah. Kalau di kelompok orang yang sudah bisa memahami bahasa Arab, gugur kewajiban yang lain. Ya, tapi kan ya harusnya kita adil pada diri kita sendiri. Masa bahasa Inggris kita jago gitu ya? Ya, padahal itu untuk dunia kita. Kenapa untuk bahasa Arab, ya, yang itu merupakan untuk akhirat kita, kita nggak semangat untuk belajar. Bahasa Inggris kita bela-belain untuk belajar, tapi bahasa Arab kenapa nggak kita bela-belain kita belajar? Memang harus diakui bahwa bahasa Arab lebih sulit dari bahasa Inggris. Tapi kan pada prinsipnya apapun itu, sesulit apapun, ya kalau ada komitmen, insya Allah bisa. Ya. Maka bersemangatlah kita dalam belajar bahasa Arab agar mudah. Karena, ya kalau antum bandingkan ya, ketika misalnya kita memahami Al-Quran dengan terjemahan, dengan kita memahami Al-Quran langsung dengan bahasa Arabnya, maka jauh perbedaannya. Karena bahasa Arab ini bahasa yang menggebu-gebu, ya. Bahasa yang semangat, ya. Bahasa yang hiperbolis. Yang kalau sekiranya bahasa ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu feel-nya nggak dapat. Semangatnya tuh nggak dapat, nggak nyampe ke kita. Tapi kalau kita memahami bahasa Arab langsung dengan bahasa Arabnya, maka feel-nya, semangatnya, ya, apa namanya, keadaannya itu ke bawah ya, sampai ke kita. Ya, tapi kalau diterjemahkan dulu ke bahasa Arab, ke bahasa Indonesia, maka ada pesan-pesan yang nggak sampai. Ya. Makanya sudah seyogianya kita bersemangat dalam belajar bahasa Arab. Ya, dan ya dengan kelas tafsir ini, makanya kenapa ada Irab, ya tujuannya itu. Supaya makin terasah bahasa Arabnya. Dan ini selalu menasihatkan buat orang yang belajar bahasa Arab, jangan terlalu banyak belajar teori, ya, tapi banyakin prakteknya. Teori secukupnya, praktek sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, Ya, Abu Fatimah baca. Nah, Ustaz, ya sallallahu alaihi. Afan, Ustaz, bermasuk ayat berapa ya, Ustaz? Ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Hadzal Qur'an wa in kuntum. Enggak bisa. Antum nyambung di hadzal Qur'an enggak nyambung jadinya. Oh, enggak nyambung saya. Kalau mau bima awhayna. Bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan kami ceritakan kepadamu sebaik-baiknya cerita dengan apa yang kami wahyukan kepadamu. Qur'an ini sesungguhnya sekalipun. Oh, sekalipun kamu dari sebelumnya laminal fa ghafilin, apa termasuk orang-orang yang lalai. Anahnu aldo sebagai mubtada naqussu fi'lun mudhari'un fa'ilnya nahnu musta naqussu, ya betul fa'ilnya nahnu. Alaika jarma majrur ahsana sebagai maf'ulun bih. Al-qasasi dhafun ilai bima jarma majrur au harfu adfin. Au hayna fi'lun madinna fa'ilnya ilaika jarma majrur hadza padamu ini Qur'an. Sebagai maf'ulun bih. Al-Qur'ana badal al wawu ya. Harfu adfin in harfu syartin jika ya harfu syartin kunta fi'lun madin nakis ta sebagai atau sebagai fa'il min qabli jar wa majrur al ha mudhafun ilai la alamu lamu jawab ya, namanya kenapa jawab sungguh dia ya. Atau taukid juga boleh. Taukid lah, lamu taukid lah. Minal ghafilina jarro majrur. Tafsirnya ayat ketiga. Afan, Zat. Nahnu naqussu 'alaika ayyuhar rasulu ahsanal qasasi biwahyina ilaika hadzal qur'ana wa in kunta qabla inzalihi 'alaika laminal ghafilina an hadhihi al akhbari la tadri anha syai'an. Sungguh kami ceritakan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya cerita yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an ini. Dan jika dari sebelum diturunkan sekalipun sebelum kami turunkan atasmu pada orang-orang yang lalai dari kami kabarkan ini. Mereka tidak tahu darinya kamu bukan mereka. Kamu tidak tahu sedikit pun darinya. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling bagus dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, sekalipun sebelumnya kamu termasuk orang yang lalai. Maksudnya sebelumnya tidak mengetahui tentang kisah-kisah tersebut. Jadi di antara bukti bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat adalah ya Al-Qur'an banyak mengisahkan kisah-kisah terdahulu yang itu tidak ada ya di kebudayaannya orang Arab. Jadi kisah-kisah ini tidak ada di kebudayaannya orang Arab. Tidak tahu mereka. Kecuali orang Yahudi ya. Orang Yahudi dan Nasrani itu ada sebagian kisah Nabi yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Adapun orang-orang Quraisy ketika itu, mereka tidak mengetahui kisah-kisah tersebut. Dan kisah-kisah ini ya di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah terbaik yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang soleh, maka agar kita mengikuti kesolehannya. Dan kalau Al-Quran bercerita tentang kaum-kaum yang kafir, yang murtad, yang musyrik, yang banyak berbuat dosa dan maksiat, maka ini agar kita meninggalkannya. Nah, baca Bu Delis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Aku melihat mereka bersujud padaku. Zorfia. Qala fil madi. Qala fil madi fa'il Yusufu fa'ilnya li abi jar wa majrur alha'u mudafun ilaihi ya harfu nida abati munada dengan apa namanya ya yang dibuang ini harfu taukid wa nasbin ya isim inna ra'aitu fi'il madi tu sebagai fa'il. Jumlah ro'a itu sebagai khobar dari inna ahada mafulumbi asyara kaukaba itu apa ya Ustaz? Lupa lagi. Ahada asyara itu namanya adadun murakab. Adadun murakab. Harus sebagai mafulumbi. Oh jadi satunya ke sini ya? Ya jadi kalau adad murakab itu kan maksudnya murakab artinya apa murakab? Tersusun ya? Nah itu belas dari 11 sampai 19 itu namanya adat murakkab. Jadi dia itu apa namanya kalau kita i'rab dia mamnun ala fathil juz'aini. Dimabdikan atas memfathahkan dua bagian. Makanya ahada asyara. Semuanya kayak gitu ya. Jadi kalau belasan 11 sampai 19 itu semuanya dua-duanya fathah. Makanya kalau kita baca kitab misalnya pelajaran gitu ya. Itu kan ad-darsu salisata asyara, ad-darsu rabi'ata asyara. Dia selalu dalam keadaan mabni alal fathi. Di sini pun sama kan? Ahada asyara. Ini namanya mabni ala fathil juz'aini. Dimabnikan atas memfathahkan dua bagian. Ahada fathah, asyara juga fathah. Jadi ini sepakat jadi maful bi. Nah, sekarang kaukaban. Kaukaban. Jadi di ahada asyara, irobnya adadun murakabun. Iya, adadun murakabun. Murakabun. Kaukaban mafulumbi alwah gitu. Bukan kalau ada bilangan kayak gini apa namanya tamis bu ya ini namanya tamis sebelas apa kan sebenarnya kalau kita ngomong saya melihat 11 kan udah sempurna ya udah ada mafulbinya tapi kenapa pasti bakal nanya 11 apa yang dilihat 11 bintang berarti kaukaban tamisnya. Halo harfu atfin asyamsa maktuf ke kaukaba Ustaz ya? Asyamsa maktuf ya? Hah? Ya maktuf. Halo harfu atfin al-komaro maktuf ro'aitu fi'il madi itu sebagai fa'il hum mafulun bi li jarwa majrur sajidina mafulun bi. Uzkur ayuhar rasulu. Yang mana yang maful bisajidin? Sajidin? Ra'aituhum. Kayaknya sajidin hal kali ya? Hal ya. Oh. Hal ya. Naam. Sajidin hal. Uzkur ayuhar rasulu liqaumika qaula Yusufa li abihi. Inni ra'aitu fil manami ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Fakanat hazihir ru'ya busro lima wasola ilaihi Yusufa alaihi salamu. Min uluwil manzilati fid dunia wal akhirah. Ingatkan wahai Rasul kepada kaummu perkataan Yusuf pada abinya. Sesungguhnya aku melihat pada mimpiku 11 bintang dan matahari serta bulan, aku melihatnya sujud padaku. Maka adalah mimpiku itu sebagai kabar yang telah sampai kepada Yusuf. Suatu kabar gembira yang telah sampai kepada Yusuf alaihissalam berupa ketinggian kedudukannya di dunia dan di akhirat. Naam barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan juga matahari dan bulan, aku melihat mereka sujud kepadaku. Jadi Nabi Yusuf ini bermimpi dalam tidurnya. Mimpinya adalah melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan ini merupakan kabar gembira tentang tingginya kedudukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di dunia maupun di akhirat. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Dia berkata, wahai anakku, janganlah engkau kisahkan mimpimu kepada saudaramu, lalu membuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata. Qala fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, alya harfu nida, bunayya munada nahi taksus fi'il mudhari majzum ru'yaka ru'ya maf'ul bi ka mudhaf ilai ala ikhwati jar majrur ka maf'ul mudhaf ilai fayaku alfa harfu atfin yakidu fi'il mudhore alamu sebagai fa'ilnya laka jar majrur. Nunnya kemana Pak? Kan aslinya fa'il mudhore majizumun. Nunnya mahdur. Dia majizum atau mansub kalau kayak gitu? Fayakidu majizum misalnya. Emangnya fa itu menjazumkan? Oh. Fa itu apa Pak? Pak Atof. Iya, selain huruf Atof apalagi? Dia huruf nasab ya, kan huruf nasab itu ada 10, di ujungnya gimana? Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au ya. Yakidu di sini dia mansub karena sebagai apa namanya jawaban dari lataksus, jangan langkau cerita. Kalau kau cerita kenapa? Fa yakidu laka kaida. Oh, ini ada jawab syarat ya. Jadi dia fa-nya ini fa sababiyah ya. Nah. Kaida maf'ul bi. Inna harfu tauqid wa nasbin. Asyaitona isim inna lil insani jar majrur adun khobar inna mubinun na'at. Qala Yaqubu alaihi salamu li ibnihi Yusufa ya bunayya la tadkur li ikhwatika hadhihi ru'ya fayah siduka wa yu hasada yahsudu ya fayah siduka fayah saduka wa yu aduka wa yah talu fi ikhlakika inna syaitana lil insani aduun dohirul dohirul adawati. Naam. Yaqub alaihissalam berkata kepada anaknya yaitu Yusuf, ya anakku, janganlah kamu ceritakan kepada saudaramu mimpi ini agar mereka yahmidukai agar mereka tidak hasad kepadamu. Oh ya, hasad ya. Agar mereka tidak hasad kepadamu dan memusuhimu. Dan dan ya, tentu mencari cara untuk mencari untuk mencelakakan kamu ya. Sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia adalah musuh dan yang musuh yang nyata. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum asad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna asy-syaitana lil-insani 'aduwwun mubin. Nabi Yakub berkata, tadi kan Nabi Yusuf mengadukan kepada ayahnya bahwa beliau melihat 11 bintang. Kenapa 11? Karena yang kita baca dari sejarah bahwa Nabi Yakub ini punya 12 anak gitu ya. Nabi Yakub ini punya 12 anak. Jadi 11 bintang itu diibaratkan sebagai ya saudara Yusuf yang lain, bahwa mereka tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan memang pada ceritanya ya, pada akhirnya nanti ya setelah Nabi Yusuf dibuang ya oleh saudara-saudaranya, mereka akhirnya tunduk kepada Nabi Yusuf ya, ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir. Mereka mengikuti semua permintaan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, ya jadi mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf itu adalah benar adanya. Makanya ketika ayahnya ditanya tentang mimpi ini, berkata Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ya bunayya la taksus ru'yak. Wahai anakku, janganlah kau menceritakan mimpimu ini ala ikhwati kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Khawatir mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Dari ayat ini kita juga bisa mengetahui bahwa jangan kita cerita rencana kita pada orang yang kira-kira akan hasad kepada kita. Ya, yang bukannya malah membantu kita tapi malah akan menghancurkan rencana kita. Ya, jadi jangan pernah kita cerita tentang sesuatu kepada orang yang ya akan menghancurkan rencana kita. Ceritalah ke orang yang memang dia ada peran di situ. Dia memiliki kemampuan untuk membantu kita dalam mencapai hal tersebut. Karena yang namanya syaitan akan senantiasa menggoda ya hati manusia supaya mereka hasad ya. Bahkan kalau sudah terlalu tinggi hasadnya, ya dia malah berusaha untuk menghancurkan rencana tersebut. Makanya nasihat dari Nabi Yakub kepada anaknya Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam di sini agar jangan menceritakan mimpi yang dialaminya kepada saudara-saudaranya. Khawatir saudaranya akan hasad lalu akan berusaha untuk apa namanya menjatuhkan Nabi Yusuf. Dan pada kenyataannya enggak diceritakan pun ya mereka bisa melihat ya. Ya, pada akhirnya mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, saya akan baca buku Kurniati. Ada enggak buku Kurniati? Oh, enggak ada ya. Baik, baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha ala bawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Dan demikianlah Tuhanmu memilih engkau untuk menjadi nabi dari mengajarkan kepadamu bagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepadamu keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Wa kadzalika al-wawu harfu 'athfin, kadzalika jar wa majrur, yajtabi fi'il mudhari, al-kafu maf'ulun bih, rabbu fa'il, al-kafu mudhafun ilayhi, wa yu'allimuka al-wawu harfu 'athfin, yu'allimu fi'il mudhari, al-kafu maf'ulun bih, min ta'wil jar wa majrur, al-ahadithi mudhafun ilayhi, wa yutimmu al-wawu harfu 'athfin, yutimmu fi'il mudhari, al-wawu fa'ilnya ni'mata maf'ulun bi alha'u mudhafun ilaih, 'alaika jar wa majrur, wa 'ala ali alwawu harfu 'athfin, 'ala ali jar wa majrur, ya'quba mudhafun ilaih, kama jar wa majrur, atammaha atamma fi'lun madin, huwa fa'ilnya, ha maf'ulun bi 'ala abawaika, 'ala abawai jar wa majrur, al-kafu mudhafun ilaih, min qablu jar wa majrur, ibrahima mudhafun ilaih, wa ishaqa ataf ma'tu inna harfu tawkidin wa nasbin rabba ismu inna al-kafu mudhafun ilai alimun khabar inna hakimun khabar tani inna wa kama araka rabbuka hadhihi ru'ya fakadhalika yastafika wa yu'allimuka tafsiru ma yarahunna tafsira ma yarahun nasa fi manamihim minarru'ya. Ma yarahun nasu fi manamihim minarru'ya mimma ta'ulu ilaihi waqi'an. Mimma tu'awwalu ilaihi waqi'an. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'quba bin nubuwwati war risalati. Kama atammaha min qabli ala abawaika Ibrahim. Kalau kayak gini bukan min qablu dong. Iya enggak? Enggak ada mudhaf ilainya kan? Oh, kalau di tafsir gitu ya, Ustaz ya. Sama kayak di Al-Qur'an gitu bacanya. Ya sama, bahasa Arab kan gitu semuanya. Oh. Iya. Min qablu ala abawaika Ibrahim wa Ishaq bin nubuwwati war risalati. Inna rabbaka 'alimun biman yastafihi min 'ibadihi. Hakimun fi tadbirin. Hakimun fi tadbiri umuri khalqihi. Sebagaimana Rabbmu melihatmu. Bukan melihat, memperlihatkan. Sebagaimana Rabbmu memperlihatkanmu mimpi ini. Seperti itulah dia memilihmu dan mengajar kamu tafsir apa yang manusia melihatnya di tidur mereka, yaitu berupa mimpi dari apa yang ditakwilkan kepadanya secara jelas, secara nyata. Dan dia menjemurkan nikmatnya atasmu dan atas keluarga Yakub dengan kenabian dan risalah, sebagaimana dia menyempurnakannya sebelum itu. terhadap kedua orang, kedua ayahmu, tadi kakeknya, itu Ibrahim dan Ishak dengan kenabian dan risalah. Sesungguhnya Rabbmu Maha mengetahui dengan apa yang Dia telah memilihnya dari hambanya. Dia Maha bijaksana atas segala pengaturan, segala umur, segala perkara ciptaannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu wa jazakumullahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadisi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'quba kama atammaha 'ala abawayk. Kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahima wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Dan demikianlah Rabbmu memilihmu dan mengajarimu sebagian dari ta'wil al-hadis, yaitu ta'wil mimpi-mimpi. Wa yutimmu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan juga kepada keluarga Ya'kub, sebagaimana Allah menyempurnakannya kepada dua kakekmu sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishak. Karena Nabi Ya'kub ini anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Rabbmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di waktu kecilnya Nabi Yusuf alaihissalam diberikan mimpi, yang mana mimpi itu menjadi tanda bahwa kelak beliau akan menjadi seorang nabi. Dan beliau pun diberikan mukjizat seputar mimpi juga. Di mana nanti di surat ini juga dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam mampu menafsirkan mimpi dari Raja Mesir ketika itu dengan baik. Sehingga Nabi Yusuf pun diangkat sebagai menteri ya ketika itu. Ini merupakan berkah dari doa Nabi Ibrahim ya, karena Nabi Ibrahim mengatakan qala min dzurriyyati ya, ketika Nabi Ibrahim ditunjuk sebagai apa namanya nabi, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, qala min dzurriyyati, bagaimana dengan keturunanku? Maka Allah pun mengabulkan bahwa dari keturunan Nabi Ibrahim banyak dilahirkan para nabi ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Baca Bu Azmi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya pada kisah Yusuf ini dan saudara-saudaranya adalah sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Laqad harfu tahqiq kana fil madhi naqis, isimnya dhamir mustatir huwa fi Yusufa. Nah, itu isimnya ada di belakang kan ya? Ikhwa. Ayatun tuh. Oh iya. Kana fil madhi naqis fi Yusufa jar wa majrur sebagai khobar muqaddam. Muqaddam al-wawu harfu atfin ikhwatihi ma'tuf ayatun. Berarti tadi isim kana risailin jar wa majrur. Ayat 6. Wa kama araka rob. Salah. Kemana Bu? 7 ya? Ya. Laqad kana fi kisati Yusufa wa ikhwatihi ibarun. Ibar. Jama' ya Ustaz. Ya. Ibarun wa adillatun tadullu ala kudratillahi wa hikmatihi liman yas'ala an akhbarihim wa yarghabu fi ma'rifatiha. Sungguh pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini adalah ibrah-ibrah dan petunjuk yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah dan hikmahnya bagi yang bertanya tentang kabar-kabar mereka dan mengharap akan pengetahuannya. Naam ya. Barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwanihi ayatul lisailin. Sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf dan saudaranya terdapat tanda bagi orang yang meminta. Jadi kalau kita ingin mengambil hikmah, kita bisa melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Banyak hikmah ya, di antara hikmah yang bisa kita ambil bahwa kesabaran itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf diasingkan ya, dari keluarganya, dijual, menjadi budak. Ya, namun akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri, ya, bahkan menjadi pemimpin Mesir. Ya, padahal awalnya diasingkan. Ini merupakan buah dari kesabaran. Dan banyak kisah-kisah atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik ya, mungkin untuk tafsir sampai sini. Selanjutnya kita lanjut ke hadisnya. Hadis ke 82 ya. 82 ya, Bu ya. Ya, 66. Siapa belum baca? Apa? Pak Buhari mau baca? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-waswasati. Babul waswasati fil imani. Babu bayani aja nih. Babu bayani al-waswasati. Babu bayanil waswasati bil imani wa ma yaqulahu min wajdiha. Wa ma yaquluhu man wajadaha. Wa ma yaquluhu wa man wajadaha. Hadisun ya. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fa yaqulu man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa rabbaka fa iza balagahu falyasta'iz billahi wal yan wal yantahi. Ya, akhrajal Bukhari fi kitabi bada'il khalqi babun sifati iblis. Sifatu iblis. Jangan ditanwinin. Babu sifati iblis. Babu sifati iblis wajunuduhu. Bab menjelaskan tentang was-was, apa? Keraguan. Ya. Dalam iman dan apa yang disebutkan. Apa yang diucapkan bagi orang yang mendapati keraguan tersebut. Bagi orang yang diucapkan bagi orang yang mendapatkan keraguan tersebut. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang setan dari salah satu kalian berkata, siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan ini, sampai berkata, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Apabila datang, maka apabila telah sampai pertanyaan tersebut, maka bermohon perlindungannya kepada Allah dan yantahi dan berakhir, berhenti dan berhenti. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, babu bayanil waswasati fil imani wa ma yaquluhu man wajadaha. Bab yang menjelaskan tentang waswas dalam keimanan dan apa yang diucapkan apabila mendapati waswas tersebut. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fa yaqulu man khalaqa kada hatta yaqula man khalaqa rabbak. Faida balaghahu falyasta'id billahi walyantahi. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab Bada'il Khalqi babu sifati iblis wa junudihi. Hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan datang ya kepada salah seorang dari kalian, lalu syaitan berkata, man khalaqaka ada? Siapa yang telah menciptakan ini? Man khalaqaka ada? Siapa yang telah menciptakan itu? Sampai dia berkata, man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Rabbmu? Nah, ini adalah was-was ya. Kadang-kadang orang kalau terlalu mikir gitu ya, terlalu mikir, banyak nanya, pada akhirnya pusing sendiri. Saya punya tetangga ya di Cengkareng itu. Dia orangnya suka bengong ya, mungkin karena pengangguran gitu ya. Karena pengangguran, sering bengong, sering bertanya-tanya, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Akhirnya dia pusing sendiri, akhirnya stres ya. Ya, jadi orangnya sampai stres. Padahal kalau seseorang punya was-was dari syaitan seperti ini, ya hendaknya dia berhenti. Nah, orang yang saya ceritakan tadi, saking stresnya, dia malah ngaku nabi ya. Ada orangnya, saya pernah ketemu. Dia bilang, saya mah nabi, nggak wajib sholat. Saya punya syariat sendiri. Terlalu sering bertanya-tanya, tapi nggak punya ilmu, akhirnya gitu, mentok ilmunya, akhirnya stres, jadi gila ya. Nah kalau seseorang, ya misalnya kan kadang-kadang nih, kalau kita lagi bengong, kita mikirin ya, oh Masya Allah, ini gunung besar sekali gitu ya. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai pikiran kecil kita mengatakan, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau sampai ke pertanyaan ini, maka ya apa yang harus dilakukan? Fa'idha balagahu. Ya, maka apabila sampai ke pertanyaan ini, falyasta'id billah. Maka hendaknya dia berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini kerjaannya syaitan. Walyantahi. Dan hendaknya dia berhenti. Jadi enggak melanjutkan lagi pertanyaannya. Karena kita diperintahkan untuk tafakkur pada ciptaan Allah ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah ya. Silakan kalian bertafakkur, bertadabbur pada ciptaan Allah dengan melihat pemandangan alam ya. Kita lihat bagaimana laut begitu luasnya, kita lihat gunung begitu besarnya, kita lihat langit begitu indahnya. Di situ kita boleh tafakkur. Tapi terhadap zat Allah enggak boleh kita bertafakkur. Ya, misalnya dengan mempertanyakan ya bagaimana Allah itu ada ya. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu yang kita enggak tahu jawabannya, yang pada akhirnya malah akan membuat kita ragu. Kalau kita sampai bertanya tentang Allah, maka ya kita berhenti. Kita beristighfar, ya kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walyantahi, hendaknya dia berhenti. Jadi nggak dilanjutkan lagi, karena pengetahuan manusia terbatas. Ya. Pengetahuan kita itu terbatas sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ya. Kan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Jadi bukan urusan kita memikirkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita sebagai seorang hamba adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak perlu kita ya berpikir sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Nah, ya hadis ini dilakukan Imam Bukhari dalam kitab Permulaan Penciptaan di bab sifat iblis dan bala tentaranya. Nah, ya, insyaallah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.